بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bertemu dalam majelis ini. Serta salawat dan salam kepada nabi kita, habibina khatamul anbiya, penutup para nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum artinya Allah akan menjadikan kalian soleh. Yuslih lakum, Allah yang memperbaiki kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang telah lampaunya Allah akan ampuni. Yang kedepannya Allah akan perbaiki. Jika manusia mendapatkan dua kebaikan ini, maka dia telah mendapatkan kebaikan akhirat yang besar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalanmu dan Allah akan ampuni yang telah lalu. Telah lalu tidak ada yang merubahnya kecuali ampunan Allah. Yang akan datang tidak ada yang bisa lebih memperbaiki diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Sehingga Allah berikan kita yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amalannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Amalannya dua disebutkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takwa kalimat yang ringkas tapi mencakup seluruh masalah. Orang yang bertakwa akan mengerjakan yang Allah perintahkan. Orang yang bertakwa akan meninggalkan yang Allah haramkan, itu bertakwa. Semua yang kita tahu dari perintah Allah kita kerjakan, itu takwa. Semua dari larangan Allah lalu kita tinggalkan, itu namanya takwa. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang sadid, yang benar, yang jujur, yang lurus. Jujur itu surga. Apa Allah berikan bagi orang yang bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar? yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian yang telah lalu. Kita mukmin sangat berharap dengan dua ini. Kalau yang telah lalu diampuni dan akan datang akan diperbaiki, insyaallah kita menjadi soleh. Kita berusaha baik ke depan, tapi yang belakang belum diampuni, masih penuh dengan dosa, berat untuk memperbaiki ke depan. Kita diampuni yang telah lalu, tapi ke depannya belum ditolong oleh Allah, belum dimudahkan oleh Allah, belum dijadikan saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa kita menjadi orang yang baik. Allah lah yang memperbaiki diri kita. Bukan berarti lalu kita berpangku tangan, tunggu aja nanti Allah perbaiki saya. Tidak. Perhatikan ayat ini. Kapan kita dapati Allah memperbaiki kita? Ketika kita bertakwa dan beramal saleh. Ketika kita bertakwa dan berkata benar. Pemahamannya mulai beramal dulu, mulai berusaha takwa dulu, mulai katakan yang jujur, Allah akan mudahkan untuk ketaatan. Kita memulai dulu. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pun di majelis taklim ini mulai langkah baik yang dengannya Allah mudahkan kita untuk beramal yang lebih banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam kitab Da'u wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kita sudah masuk dalam obat yang paling mujarab. Setelah obat yang telah kita bahas di pertemuan yang beberapa lalu, yang beberapa lampau, obatnya adalah Quran. Sekarang kita masuk obat yang mujarab adalah doa. Telah kita bahas juga lafad-lafad doa, bagaimana doanya Nabi Yunus. Setelah kita bahas juga bagaimana doa-doa yang mengandung nama-nama Allah yang mulia. Apa itu nama yang paling agung kalau dipakai buat berdoa? Ya Hayyul Ya Qayyum. Yang maha hidup dan berdiri sendiri, mengatur makhluknya berdiri sendiri. Kita akan masuk pembahasan yang baru. Lalu kita telah bahas contoh-contoh doa yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala kathira ma tajidu ad'iyatan da'a biha qawmun fastujiba lahum. Banyak kita dapati doa-doa yang digunakan banyak orang, doa itu mustajab. Kita lihat banyak orang doa mustajab, kata dia. Wa yakunu qad iktarana bidu'ai darurati sahibihi wa iqbalihi ala Allah. Bisa jadi doa mustajab ini, doa Allah kabulkan ini dikarenakan ketika berdoa dibarengkan darurah, menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah. Wa iqbali ala Allah, dan fokus konsentrasi doa. Atau kata dia, aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanati. Atau bisa jadi ada orang yang Allah kabulkan doanya dikarenakan hasanatun, kebaikan yang dia lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu sebagai sumber Allah kabulkan doanya, bentuk syukur kepada dia. Jadi bisa jadi amal soleh itu sebab dikabulkannya doa. Aw sadiful waqtul ijabah wa nahu dzalik. Atau bisa jadi doa tadi dikabulkan dikarenakan bertepatan dengan waktu mustajab. Jadi banyak faktor-faktor dikabulkannya doa. Bisa jadi dikarenakan doanya bersama kebutuhan yang amat darurat. Orang kalau sudah darurat, gak ada lagi tempat pertolongan kecuali Allah, pasti mintanya konsentrasi, khusyuk, betul-betul minta, gak males-malesan. Atau bisa jadi doa yang dikabulkan tadi dikarenakan amal soleh sebelumnya. Atau bisa jadi doa tadi dikabulkan dikarenakan waktu yang mustajab. Apabila semua ini berkumpul dalam satu doa, maka lebih kuat lagi doa tadi. Salah satunya saja ada pada doa, maka akan menguatkan doa. Doanya waktu mustajab. atau doanya bukan di waktu mustajab tapi di perkara yang darurah, betul-betul dia mohon kepada Allah, iqbal ala Allah, hatinya khusyuk kepada Allah, diterima oleh Allah. Jadi banyak faktor-faktor seseorang itu dikabulkan doa. Fayadhunnu dhon, sebagian orang menyangka, annasiru fi lafdhu dhalika du'a, sebagian orang nyangka dikabulkannya doa dikarenakan lafaz doanya saja. Dia enggak lihat faktor yang lain. Sibuk ke sana kemari cari apa sih doanya, lafaz doanya. Padahal lafaz doa bukan satu-satunya faktor terkabulkannya doa, bukan. Setiap ketemu ustaz, setiap ketemu kiai, tanya ustaz, kiai, doanya apa ya biar dagangan laku? Tanya lafaz doa. Padahal lafaz doa, siapa yang menggunakannya maka hasilnya pun beda. Betul tidak, Pak? Lafaz doanya bisa sama, tapi hasilnya beda. Kita telah belajar kemarin apa doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam perut laut atau ketika dia masuk dalam perut laut. Hah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tauhid, dalamnya tauhid, la ilaha illa anta, tauhid. Subhanak, mensucikan Allah. Inni kuntu minadz zalimin, pengakuan diri, aku termasuk orang yang zalim. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, jangan merasa bahwa kita telah memberikan anugerah kepada Allah. Jangan. Jangan kita merasa kita telah menanamkan sesuatu untuk Allah. Ya Allah, kan aku udah banyak sedekah. Tidak. Ya Allah, kan aku udah banyak sholat. Tidak. Inni kuntu minal zalimin. Yang dikedepankan bahwa aku ini orang yang zalim. Perhatikan ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lafaz doanya kita tahu. Dengan doa ini Nabi Yunus dikabulkan doanya, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perut ikan. Atau doa yang lain, contoh doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, apa doanya, Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahu kita sekarang doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berdoa Hasbunallah wa ni'mal wakil. Api langsung dingin. Lafaz doanya. Sebagian orang menyangka doa itu dikabulkan hanya sekedar lafaz saja, tidak memperhatikan bagaimana keadaan hati, bagaimana permintaannya, bagaimana waktunya. Padahal lafaz doa saja belum tentu terkabulkannya doa. Coba sekarang kita pakai doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita dilempar ke api, kira-kira api ya dingin atau tetap panas, Pak? Hah? Lafadznya sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang membedakan? Fi qalbi, hati, amal soleh kepada Allah. Memang terkadang lafadz doa mempengaruhi, kita cari doa-doanya Rasulullah, tapi jangan hanya terfokus kepada lafadz. Hati kosong, mulut kosong. Ini doanya Rasulullah, dihafal doanya Rasulullah, tapi gak ngerti maknanya, gak memahami maknanya. Ketika berdoa kosong hatinya dari pengharapan. Tidak seperti itu doa. Coba seperti doa Nabi Yunus, la haula ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba kita baca doa ini, belum tentu kita keluar dari perut ikan. Bener gak? Doanya sama, hasilnya beda. Yang membedakan banyak faktor, tapi kita yang jadi pelajaran, maka dikatakan di sini ayadhunnudzon, orang, sebagian orang menyangka bahwa rahasia dikabulkannya doa itu karena lafaz doa. Tidak. Doa bukan dikarenakan lafaznya saja, tapi kita katakan lafaz mempengaruhi salah satu faktor terkabulkannya doa. Kalau kita pakai lafaz-lafaz Quran, Rabbi Rabbana firlana wa atau Rabbana atina fid dunya hasanah, lafaz Quran, lafaz hadis, lebih tepat, lebih baik. Tapi jangan kita menyangka bahwa hanya sekedar lafaz pasti dikabulkan. Ada faktor yang lain. Bahkan kata dia di sini, fayakhudhu mujarradan an tilkal umuril lati qaranathu anda min dhalika ad-da'i. Maka dia hanya fokus kepada lafaz doa, tapi ketika berdoa kosong dari faktor-faktor yang lain yang menyebabkan doanya terkabul. Sudah dapat lafaz doanya, dapat hadisnya, dapat Qurannya, cari waktu yang mustajab. Sudah cari waktu yang mustajab, perhatikan makna doanya, hayati, pahami, khusyuk, mintanya sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan minta sambil seperti main-main, tidak bisa. Yang satu doa, yang satu ngomong amin. Apa doanya? Ya pokoknya an amin aja dah. Kosong hatinya dari harapan, kosong hatinya dari penghambaan. Maka di sini dikatakan lagi, wa hadza kama idza istamala rajulu dawaa nafi' fil waqti alladhi yanbaghi istimal ala wajhi alladhi yanbaghi fatanfa' bihi fa dhanna ghayruhu anna istimala hadha ad-dawaa bi mujarradihi kafin fil husul matlub kana ghalitan. Maka kata dia, ini sama persis seperti orang yang menggunakan obat. Makan obat dia. Obatnya mujarab, obatnya bisa menyembuhkan. Dia makannya di waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat, dengan cara yang tepat. Lalu dia sembuh dengan obat ini. Datang orang yang lihat, wah dia sembuh nih makan obat. Orang yang kedua ini berusaha beli obat yang sama. Dia makan obatnya tapi tanpa memperhatikan dosisnya, tanpa memperhatikan waktunya, tanpa memperhatikan bagaimana penggunaannya. Dia cuma makan. Apakah sama hasilnya? Beda. Obatnya sama tapi hasilnya beda. Seperti itulah doa. Doa itu obat, tapi bagaimana mengobatinya? Siapa yang berobat dengannya dan bagaimana menggunakannya? Berbeda. Tergantung orang yang menggunakan. Sama seperti orang yang pergi ke dokter, dia kira ke dokter, wah, dokter itu dokter A. Orang pergi penyakit yang sama seperti penyakit saya ke dokter A sembuh. Pergi dia ke dokter A. Dokter A ngasih resep, ngasih obat, ngasih nasihat. Nasihatnya begini, begini, begini, cara makan obatnya begini, begini. Tinggalkan ini dan ini. Kasih pantangan. Si yang pertama, orang yang pertama mengerjakan apa yang dikatakan dokter, sembuh. Yang kedua hanya berharap dikasih obat tapi enggak memenuhi peraturan dokter. Tidak dapat sembuh. Jangan hanya bergantung pada obat tapi perhatikan faktor yang lain. Jangan hanya bergantung kepada lafaz doa tapi perhatikan faktor-faktor terkabulkannya doa. Doa seperti obat, obat punya aturan, doa punya aturan. Wa min hadza, dari ini qad yattafiqu du'auhu bi tirari inda qubur fa yadhunnu jahil anna sir lil qubur wa lam ya'lam anna sir li ittirar wa sidqul laj'i ila Allah ta'ala. فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ كَانَ أَفْضَلْ وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ. Dari ini kata dia, sama seperti orang yang berdoa dengan doa yang ittirar. Dia berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh, bergantung kepada Allah, harapannya tinggi kepada Allah. Tapi doanya di samping kuburan. Lalu Allah kabulkan doanya. Orang yang melihat menyangka bahwa dikabulkan doa dikarenakan berdoa samping kuburan. Sehingga dia berusaha berdoa samping kuburan, padahal dikabulkan doanya dikarenakan hati yang mutlor, hati yang sangat butuh kepada Allah, bukan karena kuburannya. Kalau dia lakukan itu di masjid atau di rumah Allah, maka akan lebih cepat dan akan lebih mujarab, mustajab. Jadi kita jangan heran kalau ternyata kok ada orang zat doanya dikabulkan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangankan kita yang Islam, jangankan kita yang tiap hari sholat kepada Allah, yang berusaha taat kepada Allah, iblis saja kalau minta Allah kasih. Benar tidak? Iblis yang durhaka kepada Allah kalau minta Allah kasih. Apa permintaan iblis, Pak? Hah? Hah? minta supaya hidup sampai yaumul kiamah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, biarkan aku hidup sampai yaumul kiamah. Minta enggak namanya? Doa enggak? Allah kabulkan enggak? Kabulkan. Iblis saja Allah kabulkan kalau memang itu sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masa kita muslim, mukmin beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, berusaha tidak maksiat kepada Allah tidak dikabulkan? Enggak mungkin. Allah lebih sayang kepada wali-walinya. Maka ketika ada orang yang berdoa di satu tempat, di satu tempat seperti di sini katakan di kuburan, doanya dikabulkan, jangan berpikir karena kuburannya. Bisa jadi doa orang yang sedang minta tadi betul-betul mutor, sangat berharap dan sangat butuh kepada Allah. Kalau dia minta di masjid, dia minta di Baitullah, atau dia minta di rumah-rumah Allah, pasti lebih mustajab. Kemudian dia katakan ad'iyatu wa ta'awudat bi manzilati silah. Dia umpamakan lagi. Tadi dia umpamakan doa bagaikan obat. Tergantung yang makan, lihat dosis, lihat peraturan, lihat pantangan. Kalau enggak dilihat pantangannya, tetap makan obat. Makan obat. Obat apa? Obat paru-paru. Dok, saya sakit paru-paru. Dikasih sama obat-obat mujarab paru-parunya. Tapi tetap merokok. Kira-kira sembuh enggak apa penyakit paru-parunya? Enggak sembuh. Makan obat tapi melakukan pantangan. Doa seperti obat. Dia contohkan lain. Doa itu seperti pedang, kata dia. Kenapa? Wasilahu bidharibih. Pedang itu tergantung yang make. Labihat difakot. Bukan dikarenakan kecanggihannya saja. Bukan dikarenakan tajamnya saja. Tergantung yang make. Famatakana silah silahan taman la afata fih. Wasa'id sa'id qawi. Wal mani' mafqud hasalat nakayatu fi adu. Mata takhalaf wahid min hadith thalathah takhalafu ta'athir. Kata dia, kapan pedang tadi, pedang yang sempurna, tidak ada cacatnya, pedang yang hebat, senjata yang canggih, enggak ada kekurangannya, dan orang yang menggunakan pula orang yang kuat, yang memiliki kemampuan, lalu tidak ada penghalang untuk menggunakan senjata ini, maka senjata ini akan bisa menebas musuh dengan cepat. Tergantung yang make senjatanya dan enggak ada penghalang. Tiga syaratnya. Kalau salah satu dari tiga ini hilang, maka akan mempengaruhi hasil. Yang make senjata dan penghalang. Dia pakai senjatanya hebat. Senjata paling canggih, senjata yang paling canggih dia pakai. Tapi dia enggak tahu cara menggunakannya. Kira-kira bisa kena tidak? Enggak bisa. Atau dia ada tahu, ini cara menggunakannya tahu, pinter nembak atau pinter nak manah. Ya, dia pakai panah, dia hebat panahnya. Panahan juga panah yang bagus. Tapi yang dipanah baja. Kira-kira manfaat tidak? Tidak. Doa seperti itu. Doa itu tergantung yang berdoa, yang dilemparkan itu apa, dan adakah penghalang doa. Yang doa udah sungguh benar-benar minta sama Allah, bagaikan orang menggunakan senjata ahli. Isi doanya ternyata kezoliman, gak bakalan dikabulkan. Isi doanya menjelekkan, menjatuhkan orang, menzolimi orang, atau menginginkan orang lain hancur, doa tidak dikabulkan. Kecuali yang menginginkan hancur itu musuh-musuh Allah mungkin. Atau doanya mengandung qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Atau doanya mengandung semacam dengan ini, doa-doa yang mengandung dosa, maka tidak akan terkabulkan. Walaupun yang minta sambil nangis. Kenapa? Karena isi doanya tidak benar. Atau dia berdoa, subhanallah, dia berdoa serius, konsentrasi, minta harapan yang tinggi, isi doanya benar. Tapi ada penghalangnya, sehingga doa tadi gak nyampe kepada Allah. Doa tadi tidak Allah kabulkan. Apa penghalang doa? Maksiat. Makan yang haram, minum yang haram, maksiat. Kelalaian hati, ghaflatul qalbi. Kelalaian hati itu faktor terhalanginya doa. Bisa jadi doanya sudah Masya Allah doanya. Doanya di antara azan dan qomat, waktu yang mustajab. Di depan Ka'bah, tempat yang mustajab. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Masya Allah, lafaz yang mustajab. Dengan hati yang khusyuk dan konsentrasi, juga faktor yang mustajab. Tapi makannya haram, minumnya haram, dikenyangkan dengan yang haram, fakana mustajabalah. Bagaimana mungkin dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang pernah kita baca hadisnya, seorang yutilus safar, perjalanan jauh, as'as akbaro yamuddu yadah, dalam perjalanan jauh dia berpenampilan, sudah penampilan yang kumuh karena dia perjalanan jauh, kotor, berdebu, capek, letih, banyak musibah ketika safar. Yang namanya safar pasti capek. Minta sama Allah. Dalam keadaan capek, dalam keadaan penuh harapan, minta kepada Allah. Iya dong. Mengangkat tangannya, kata Rasulullah, yarfa yadah. Yarfa yadah juga termasuk sebab faktor yang dikabulkan doa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia minta juga, ya Allah, ya Allah. Menyebutkan nama Allah juga faktor terkabulkannya doa. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amu haramun, wa malbasu haramun. Makanannya haram, pakaiannya haram, dikenyang dengan yang haram, minumannya haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Padahal faktor-faktor dikabulkan doa dia lakukan. Dalam keadaan safar, safar salah satu faktor dikabulkan doa. Rasul mengatakan salasun da'watun mustajab. Tiga golongan doa yang dikabulkan, salah satunya al-musafir. Maka kalau kita safar, banyak-banyak doa. Lagi di jalan, banyak-banyak doa. Apa saja minta. Apalagi safarnya safar ibadah, safar umroh, safar haji, banyak-banyak doa. Tangannya diangkat, minta kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah. Semua banyak faktor yang dia sebut, banyak faktor yang dia lakukan agar terkabulkan doa. Ternyata ada penghalang. Sama seperti orang yang tadi kita umpamakan silah, sama seperti kita umpamakan doa itu bagaikan pedang. Dia hebat, mahir pegang pedangnya. Pedang yang dipakai juga pedang yang tajam. Tapi ternyata yang ditebas itu baja. Apakah bisa ditebas dengan pedang? Gak bisa. Penghalang. Apa yang menghalangi doa kita? Adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yahsul athar. Maka apabila seperti ini, tidak akan berdampak doanya. Fasrun, pembahasan yang lain. Ad-du'a'u wal qadar. Jadi kesimpulannya, kalau doa belum dikabulkan, itu yang jadi perhatian kita, jangan menyalahkan Allah. Bisa jadi faktor-faktor tadi belum kita lakukan secara sempurna. Allah tetap maha mendengar, Allah tetap maha melihat, Allah tetap maha tahu. Bahkan apapun yang kita sebutkan di dalam dada kita, dalam hati kita, Allah tahu. Apalagi yang kita lafadzkan, pasti Allah dengar. Tapi ketika belum Allah kabulkan, mungkin waktunya belum tepat. Karena Allah lebih tahu kebaikan untuk kita. Kita enggak tahu kebaikan untuk diri kita. Fa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian suka sesuatu, kata Allah, padahal itu jelek bagi kalian. Bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kita enggak tahu. Doa tetap serahkan kepada Allah kapan dikabulkan. Allah tetap maha mendengar dan maha melihat. Ketika belum dikabulkan, husnudzon billah. Tetap baik sangka kepada Allah. Karena kalau kita buruk sangka kepada Allah, ini pun sebab faktor doa tidak dikabulkan. Aku sudah doa, tapi enggak dikabulkan. Langsung enggak dikabulkan. Ana idza dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Terus husnudzon kepada Allah, terus doa, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. maka serahkanlah kepada Yang Maha Tahu. Pembahasan berikutnya, faslun, pembahasan ad-du'a'u wal qadar, kaitan antara doa dan takdir. Katanya doa bisa nolak takdir. Tapi takdir sudah ditulis 50 ribu tahun yang sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya doanya sekarang, bagaimana yang sekarang bisa menghapus yang telah lalu? Terkaitan antara doa dan takdir, ini yang akan dibahas. Apakah doa, bagaimana hubungan korelasi antara doa dan takdir? Wahahuna su'alun masyhurun wahuwa. Di sini ada permasalahan yang sangat terkenal atau sangat sering dibahas. Anna mad'u bihi in kana qad qadara lam yakun budda min wuqu'i wa da'a bihi 'abdu am lam yab aw lam yad'u fa in lam yakun qad qadar lam yaqa sawa'un sa'alahu al 'abdu aw lam yas'alhu. Kata dia di sini ada orang berkata, doa itu, permintaan itu, kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Berdoa seorang hamba atau enggak berdoa, kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Tapi kalau Allah enggak takdirkan, walaupun berdoa tidak akan terjadi, ini kata orang. Maka kata dia, maka sama saja kamu doa enggak doa sama, karena sudah ditakdirkan 50 ribu tahun yang lalu. Ini pendapat yang salah. Nanti kita bahas. Fa dhanna ta'ifatun sihhat hadzal qaul, hadzal su'al. Sebagian orang menyangka pendapat ini benar, wa tarakat du'a, sehingga mereka meninggalkan doa. Buat apa doa, udah ada takdir kok. Wa qalat la fa'idata fih, mereka berkata enggak ada faedahnya doa. Wa haula'i ma farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Orang ini, kata Syekh di sini, kata Ibnu Qayyim, orang ini bersama dengan kebodohannya dan keteledorannya mutanaqidun, bertentangan, kontradiktif. Kenapa? Fa inna tardi madhabihim yujibu ta'tilu jamil asbab. Karena keharusan dari pendapat dia ini, maka tinggalkan semua bentuk ikhtiar. Karena doa itu bagian daripada ikhtiar. Kata dia, buat apa doa? Kalau Allah sudah takdirkan, ya tetap terjadi. Kalau Allah enggak takdirkan, ya enggak terjadi walaupun doa. Kita katakan orang seperti ini, ini orang yang mutanaqid, kontradiktif pemikirannya. Kenapa? Karena berarti mazhab ini mengatakan enggak perlu ikhtiar. Sementara doa itu bagian daripada ikhtiar. Tapi pada hakikatnya mereka sendiri dalam kehidupan ikhtiar. Apa contohnya? Sebutkan di sini. Yuqalu li ahadihim, katakan pada mereka, in kana sab' wa ra'i qad qadara aw qudira laka la budda min wuqu'ihima akalta aw lam ta'kul fa in lam yuqdira lam yaqa akalta am lam ta'kul. Contoh, sekarang kalian makan tidak? Makan, kata dia. Untuk apa kalian makan? Untuk kenyang, untuk sehat, bilang sama dia. Kamu sekarang minum tidak? Minum. Untuk apa minum? Untuk hilangkan dahaga, untuk memasukkan cairan ke tubuh. Bilang sama dia, orang seperti ini. Kamu makan enggak makan, kamu minum enggak minum, kalau Allah takdirkan kenyang, kamu kenyang. Benar enggak? Yang mengenyangkan kita Allah atau makanan, Pak? Jawabannya apa? Ada orang makan 2 piring enggak kenyang-kenyang. Benar enggak? 3 piring enggak kenyang juga. Makan itu ikhtiar, hasilnya Allah. Benar tidak? Kerja itu ikhtiar, hasilnya Allah. Allah yang memberikan. Doa itu ikhtiar, hasilnya Allah. Kalau kamu katakan tinggalkan doa, kita katakan ya kalau begitu sama saja tinggalkan makan. Kenapa? Karena kalau kamu makan enggak makan, Allah takdirkan kenyang, ya nanti juga kenyang. Apa jawaban dia? Ya enggak mungkin kenyang kamu kalau enggak makan. Begitu juga doa. Tidak mungkin tercapai yang kamu inginkan kalau kamu enggak minta. Dua-duanya takdir Allah. Kita lapar takdir Allah, kita kenyang takdir Allah. Tapi untuk mendapatkan takdir kenyang harus ikhtiar. Kalau kita enggak ikhtiar, kita dapat takdir yang kedua, lapar. Sama seperti itu doa. Kita mau sehat, kita mau kaya umpamanya. Doa ikhtiarnya sehat dari Allah. Kalau kita doa, Allah sembuhkan. Kalau kita enggak doa, kita dapat takdir yang lain. Dua-duanya takdir Allah. Seperti itu doa. Maka doa itu dapat merubah takdir. Karena dengan doa kita akan diberikan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah tapi kalau ditanya lagi, Ustaz, bukankah itu telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi? Kita bilang betul. Allah telah menulis dan Allah telah tahu apa yang akan kita pilih sebelum kita diciptakan. Inilah yang dikatakan Allamul Ghuyub. Allah yang Maha mengetahui ilmu gaib. Allah Maha tahu, Pak. Bapak sekarang pulang nanti mau bikin apa tahu, tapi tetap kita yang milih. Tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Allah enggak maksa kita pilih, tapi Allah tahu apa yang kita pilih. Maka apa yang kita pilih, Allah telah tuliskan 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi siapa yang milih? Kita. Allah enggak maksa kepada kita. Sama seperti doa. Doa siapa yang doa? Kita. Allah sudah takdirkan untuk kita A. Kenapa? Karena Allah tahu kita akan berdoa. Allah akan takdirkan kepada kita B. Tidak mendapatkan yang kita inginkan karena Allah tahu karena kita enggak berdoa. Ilmu Allah melampaui dan mendahului penciptaan makhluknya. Allamul Ghuyub. Maka itu dalam takdir harus beriman Allah itu memiliki ilmu. Mengilmui apapun yang belum terjadi dan Allah tahu pasti akan terjadi. Ketika terjadi bukan berarti Allah memaksa kita. Tapi kita yang memilih perbuatan kita. Sekarang mau sembuh, contoh orang sakit. Sakit dia mau sembuh. Allah berikan pilihan kepada dia, mau berobat atau tidak. Kalau dia berobat, dia sembuh. Kalau dia gak berobat, dia gak sembuh. Mana yang Allah tulis 50 ribu tahun yang lalu? Yang Allah tulis adalah apa yang akan dia kerjakan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang akan dia pilih. Itulah Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub. Fa in kana walad, contoh yang lain, jika anak itu sudah takdir, sama saja kamu menggauli istrimu atau tidak, maka anak tetap dapat. Mungkin enggak? Mungkin enggak punya anak tanpa nikah? Ya mungkin. Mungkin enggak dapat uang tanpa kerja? Ya mungkin. Mungkinkah sembuh dari penyakit tanpa berobat? Gak mungkin. Mungkinkah kenyang tanpa makan? Gak mungkin. Mungkinkah mendapatkan yang kita inginkan tanpa minta kepada Allah? Gak mungkin. Doa itu ikhtiar sebagaimana makan itu ikhtiar. Usaha. Bentuk usaha kita minta kepada Allah. Fa in lam yaqdir dzalika lam yakun fala hujata ila tazawwuj at-tasarri' wa halu majra. Kalau gitu percuma nikah kalau memang sudah Allah takdirkan, maka seperti itulah berikan contoh. Artinya doa itu adalah ikhtiar, hasilnya Allah yang memberikan. Sama seperti makan itu adalah ikhtiar, kenyang Allah yang memberikan. Sama seperti kerja itu adalah ikhtiar, hasilnya Allah yang memberikan. Kalau kita paham ini, maka kita paham kewajiban kita dan kita paham kewajiban Allah. Apa itu? Kewajiban kita itu ikhtiar, bukan memikirkan hasil. Kalau kita sibuk memikirkan hasil yang bukan kewajiban kita, memberikan hasil kewajiban siapa, Pak? Kewajiban Allah. Kalau kita sibuk memikirkan hasil yang bukan tugas kita, kita akan capek, kecewa, bahkan mungkin bisa patah arang. Tapi kita sibuk memikirkan ikhtiar kita, kewajiban kita, apa yang harus kita usahakan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Dia yang memiliki, dia yang mengatur takdir. Kita memikirkan hasil tidak bisa, karena kita nggak ada campur tangan terhadap takdir. Kita cuma bisa menghitung, membuat perkiraan, membuat usaha, ikhtiar usaha. Hasilnya Allah yang menakdirkan. Kita cuma doa, kita cuma minta, kita cuma berharap. Lakukanlah doa yang terbaik dengan faktor-faktor yang benar. Hasilnya serahkan kepada Allah yang Maha Tahu kebaikan buat diri kita. Kalau ini ada pada jiwa seorang muslim, hidupnya tenang. La haula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Apapun semua milik Allah. Usaha kita milik Allah, tenaga kita milik Allah, sakit kita, sembuh kita, semua kembalikan kepada Allah. Allah yang lebih tahu terbaik untuk kita. Kita hanya diperintahkan melakukan yang terbaik. Jangan kita berpikir dan jangan kita melakukan apa, memperhatikan dan fokus kepada hanya hasil. Jangan. Orang kerja pun seperti itu. Dia kerja banting tulang. Ya, atau dia berdagang. Wah, ini kalau dagang saya dari jam 8 pagi sampai jam 4, berarti berapa jam? 8 sampai jam 4 berapa jam itu? Hah? 8 9 10 11 12 1 2 3 4 8 jam. Saya dagang 8 jam, keuntungan saya 1 juta. Berarti kalau saya dagang 12 jam, keuntungan saya harusnya 1 juta setengah. Buka dia 12 jam, dapat enggak 1 juta setengah? Belum tentu. Usahanya dia tambah setengah, hasilnya belum tentu. Kenapa? Karena hasil milik Allah. Kita cuma bisa berusaha. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam perdagangan, dalam doa, dalam berobat, semua kita cuma berusaha, hasil serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah usaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, Allah pasti melihat. Allah Maha Tahu. Fahal yaqulu hadzal aqil au adam bal haywanu bahim. Apakah orang berakal akan mengatakan ini, yaitu mengatakan sudah tinggalkan doa? Tidak akan mungkin. Bahkan hewan mafturun diberikan fitrah ala mubasharatul asbab. Bahkan hewan saja Allah berikan fitrah akal untuk menempuh sebab, untuk ikhtiar. Hewan saja tahu kalau mau kenyang harus ikhtiar, usaha. Allati biha qawamahu wa hayatuhu, yang dengannya dia bisa hidup dan dengan kuat. Fal haywanatu aqal wa afham min haula. Kalau begitu, hewan itu lebih berakal dan lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Orang yang meninggalkan sebab. Udah saya di masjid aja, kenapa? Nanti juga kalau udah rezekinya datang. Jangan. Hewan saja tahu kalau lapar harus cari makan, fitrah. Rasulullah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulul janna aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayr tadbu khimasa wa taruhu bitana. Kata Rasulullah SAW, masuk surga orang yang afidatuhum, hati mereka bagaikan hati burung, jiwa burung. Bagaimana? Tadbu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan siang, pulang dalam keadaan kenyang. Rasulullah mengatakan masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Usaha, berserahkan kepada Allah, dia akan kembali tawakal kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita bertawakal. Maka seperti itulah usaha. Watakayis ba'duhum. Sebagian mereka merasa cerdas. Apa mereka katakan? Ini pendapat yang lain. Istighalu biddu'a min babi ta'abbud mahdhah. Yuthibullahu alaihi da'i. Min ghairi an yakuna law ta'thira fi matlub biwajhin biwajhil ma wala farqu 'inda hada mutakayis baina du'a wa baina imsak 'indal bil qalb anhu bi qalbi aw lisan fi ta'thiri fil husul matlub wa irtibatu du'a 'indahum bi irtibatu sukut la farq. Golongan yang lain mengatakan, masih golongan yang salah, kata mereka sibuk dengan doa itu, itu hanya ibadah kosong, ibadah murni. Sama seperti sholat, puasa itu ibadah murni. Maksudnya apa? Kamu itu disuruh doa bukan berhubungan dengan hasil permintaan kamu, tapi kamu disuruh doa karena doa itu ibadah, agar kamu dapat pahala ibadah saja. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan permintaan kamu. Kamu cuma disuruh doa karena doa itu ibadah. Sebagai mana kamu disuruh sholat, sholat itu ibadah. Gak ada hubungannya dengan permintaan kamu. Maka sama saja kamu doa gak doa, yang dilihat bukan hasilnya, maka ibadahnya saja. Hasilnya tidak akan mempengaruhi, katanya. Doa kamu tidak akan mempengaruhi takdir, kata dia. Sehingga kata mereka, sama saja kamu doa gak doa, tapi kalau kamu doa, kamu dapat pahala, tapi tidak akan berubah apa yang telah Allah takdirkan. Kalau kamu gak doa, kamu gak dapat pahala, apa yang Allah takdirkan pun akan terjadi. Ini pun pendapat yang salah. Allahumma musta'an. Ya, kita harus jelaskan sedikit pendapat ini salah mengapa. Karena kalau kita biarkan, maka menjadi rancu. Pendapat ini salah. Mereka menyangka bahwa doa itu hanya ibadah murni. Jadi kalau Allah memerintahkan ibadah, berarti yang Allah inginkan kita adalah beribadah dan berpahala. Maka kata mereka, doa itu tidak akan mempengaruhi takdir. Ini pendapat yang salah. Walaupun mereka agak berbeda dengan pendapat yang pertama. Kalau pertama mengatakan apa? Percuma doa, gak ada hubungannya doa, gak pahala juga, gak ada hubungan sama takdir. Kita katakan, betul, doa itu ibadah. Semakin banyak kita doa, semakin banyak kita minta, semakin berpahala. Tapi doa akan mempengaruhi ketentuan Allah. Sebagaimana makan tadi akan memberikan kenyang. Allah musta'an. Ya, sudah masuk waktu Isya. Kurang lebih mohon maaf, insyaallah kita akan lanjutkan nanti ba'da salat sunnah, salat Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi tadi masalah antara doa dan takdir. Doa dan takdir, ada beberapa kelompok yang salah memahami tentang korelasi hubungan antara doa dan takdir. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang masih salah juga memahami takdir dan doa, hubungan antara takdir dan doa. Mereka katakan, bal du'a'u 'alamatun mujarradatun nasabuha Allah subhanahu wa ta'ala amarah ala qadha'il hajah. Fama tawaffaqa Allah li'abdi lid'a kana dhalika 'alamatan lahu wa amarata 'ala anna hajatahu qad inqadat. Wa hadha kama idza ra'aita ghayman aswad baridan fi zaman ash-shita' inna dhalika daliru 'alama 'ala anna yamtur. Kelompok berikutnya mengatakan, doa itu cuma tanda yang Allah jadikan sebagai tanda bahwa Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya. Kapan Allah berikan seorang hamba itu taufik untuk berdoa, berarti sudah ada tanda Allah akan memberikan keinginannya, dan keinginannya pasti akan terpenuhi. Ini sama seperti kalau kamu lihat mendung di musim yang dingin, itu pasti, atau fisita ya musim dingin, adanya mendung itu tanda bahwa Allah ingin memberikan kamu hujan. Jadi sebenarnya Allah tetap memberikan kamu hujan, tapi sebelum Allah memberikan kamu hujan, Allah berikan tanda kepada kamu adanya mendung. Seperti itu pula doa, kata mereka. Jadi doa itu tidak ada hubungan dengan takdir. Sebenarnya Allah sudah ingin memberikan padamu, tapi sebelum Allah jadikan pemberian tadi, Allah berikan tanda, kamu minta. Ketika kamu minta, itu sebenarnya Allah yang memberikan kau taufik untuk meminta. Jadi kata mereka, doa itu gak bakalan merubah apa yang telah ada, tapi doa itu cuma tanda. Jadi kalau kita simpulkan ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan doa itu enggak manfaat, enggak usah doa, sama aja doa enggak doa. Yang kedua mengatakan doa itu memang enggak berubah apa-apa, tapi doa itu cuman ibadah. Kamu minta enggak minta tetap ada Allah takdirkan. Yang ketiga mengatakan doa itu cuman tanda bahwa Allah yang memberikan pada kamu. Tiga kelompok ini tiga-tiganya salah. Seperti itu juga ketika mereka menilai takdir surga dan neraka. Bukankah Allah sudah takdirkan siapa yang masuk surga masuk neraka? Betul tidak, Pak? Rasulullah mengatakan bahwa kalian sudah tertulis tempat duduknya di surga dan neraka. Kalau gitu kita enggak usah beramal saja, sudah tertulis tempat kita di surga dan neraka. Apa jawabannya? Jawabannya tertulis tempat kita di surga dan di neraka, tapi kita diberikan perintah oleh Allah untuk beramal. Sama seperti Allah ingin memberikan kita tadi umpamanya sembuh atau sehat atau kaya, sudah Allah tuliskan, tapi kalau kita menempuh ikhtiar. Jadi apa yang Allah tuliskan buat kita sebelum penciptaan langit dan bumi itu bukan Allah berarti memaksa kita melakukannya, bukan. Tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Allah tahu apa yang akan kita pilih karena Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan kita atau telah menuliskan takdir kita sementara kita belum melakukan ikhtiarnya karena Allah tahu kita pasti akan melakukan ikhtiarnya. Usahanya. Ya, ini hubungan antara takdir dan doa. Doa itu adalah ikhtiar, takdir itu ketentuan Allah. Allah menentukan sesuai dengan usaha kita. Tapi walaupun kita belum berusaha, Allah Maha tahu apa yang akan kita usahakan. Maka itu Allah sudah menulisnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dikarenakan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan bahas lagi pertemuan akan datang, masih kita melanjutkan nanti korelasi hubungan antara doa dan takdir. Tafadhol, mungkin bagi yang belum jelas atau ada yang mengganjal ingin ditanyakan, tafadhol diberikan sekitar 3 soal. Tafadhol, silakan. Tafadhol. Berbeda, tidak sesuai dengan tempo. Ya, ya silakan. Ada yang di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya pahami bahwa dia diberikan barang oleh orang tuanya yang hasil kredit. Iya. Apakah itu sebab penghalang dari doanya? Kita pertama sebelum kita bahas bahwa kredit itu ada beberapa jenis. Kredit yang dilarang adalah kredit yang berbentuk riba. Apa itu kredit bentuk riba? Yang pertama ada denda. Denda penalti. Kalau kamu terlambat saya kasih denda tambah uang. Berarti keterlambatan kita dikenakan hukuman. Hukumannya apa? Dilipat gandakannya walaupun hanya 0,2%. Tetap menaikkan uang dengan uang, itu namanya riba. Yang kedua mungkin juga bisa menjadi riba ketika adanya orang ketiga. yang belum memiliki barang lalu dia membelinya dengan kontan, tapi kita membayar dengan dia cicil, ya, ini bisa menjadi riba. Karena pada hakikatnya kita pinjam uang ke dia agar bisa bayar kontan, nanti kita bayar ke dia cicil. Ini terlarang. Adapun kredit yang dibolehkan, jadi saya tanyakan dulu kreditnya, bentuk kreditnya. Kredit yang dibolehkan adalah kredit langsung ke pemilik tanpa ada orang ketiga, yang tanpa ada penalti, hukuman denda berupa uang lagi. Maka itu dibolehkan hukum asal, atau ini pendapat yang rajih, bai'ut taqsid, jual dengan cara kredit itu boleh selama tidak ada orang ketiga yang menjadi riba atau tidak ada denda berupa uang. Sekarang pertanyaannya, Allahu a'lam, ya, kalau orang tua yang membelikan bagaimana, apakah termasuk penghalang saya? Allahu a'lam kalau seperti itu. Ya, karena Syekh Utsaimin mengatakan, yang saya pahami dari fatwa Syekh Utsaimin, jika seorang anak diberikan harta yang haram dari orang tua, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua selama harta tadi halal bikasbih, halal dengan halal zat, zatnya halal tapi usahanya yang haram, maka al-ithmu alal mubashir, dosa bagi pelaku. Itu yang saya pahami. Pertanyaan kedua, kapan doa mustajab? Ini pernah kita bahas dulu, doa mustajab waktunya di antara azan dan qomat, di hari Jumat. Ini juga doa mustajab di hari Jumat, sebagian ulama mengatakan ketika khutbahnya imam duduk di antara dua khutbah. Sebagian lagi menafsirkan ketika akhir waktu asar. Tapi kapanpun di hari Jumat banyak-banyak berdoa, itu doa mustajab. Ya, di antara doa mustajab ketika kita merasa darurah, darurah membutuhkan sangat teramat kepada Allah, itu doa mustajab. Juga ketika kita safar, itu doa mustajab. Itu tempat-tempat atau doa-doa yang dikatakan mustajab. Allah musta'an. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika doa orang yang mengandung keburukan tidak akan terkabulkan, lantas bagaimana doa orang tua kepada anak yang mengandung keburukan? Apakah akan terkabul? Dalam sebuah hadis dikatakan, walid liwaladih. Tiga doa yang pasti terkabulkan, salah satunya orang tua kepada anak, lilwalad, untuk anak. Lilwalad artinya doa kebaikan. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan, walid ala waladih, orang tua mendoakan kejelekan kepada anak. Ini pun bisa dikabulkan. Mengapa? Karena terkadang orang tua ketika mendoakan kejelekan anaknya berarti sudah perkara yang di luar batas, di luar batas. Dan ini bukan, Allahu alam, berbeda dengan kita yang mendoakan orang lain. Sekarang contoh, saya contohkan gini. Saya contohkan, ada orang jahat sama saya, ambil harta saya, lalu berbuat zalim sama saya. Lalu saya berdoa, ya Allah, berikan dia hukuman secepatnya di dunia, dikarenakan dia zalim kepada saya. Apakah saya mendoakan kejelekan bagi dia? Pada hakikatnya bukan. Kenapa? Saya ingin membalas. Rasulullah mengatakan, ittaqu da'wata madlum, hati-hati kalian dari doa orang terzalimi. Orang terzalimi doanya mustajab. Jadi ketika saya mendoakan orang yang menjahat, yang berbuat zalim kepada saya sesuai dengan kejahatannya, ini adalah difa'u an nafs, membela diri. Membela diri. Bolehkah seperti ini? Boleh, asal jangan melebihinya. Tapi yang terbaik adalah khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Maafkan dan perintahkan kebaikan. Orang tua ketika mendoakan kejelekan anaknya biasanya adalah difa'u an nafs, sudah membela dirinya atau merasa orang tua ini terzalimi lalu mendoakan anaknya. Iyadzubillah. Jadi yang kita inginkan tadi, doa kejelekan yang sama sekali tidak terkabulkan adalah doa yang tanpa sebab, atau kita, atau ada orang lain hanya dikarenakan iri, hanya dikarenakan dengki, atau dikarenakan marah alasan lalu dia doakan kejelekan, ini doa tidak mustajab. Doa tidak akan mustajab. Allah musta'an. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri anak baru meninggal belum lama ini, Ustaz. Nah, kemudian sewaktu dia hidup, anak masih ada sangkut paut hutang sama dia, sama istri anak. Nah, dan sampai sekarang belum apa namanya belum terbayarkan itu kan. Ketika beliau meninggal belum anak belum bisa membayar. Dan kemudian apa yang harus anak lakukan dengan hutang anak kepada istri anak itu? Karena kalau membayarnya ke dia kan dia udah nggak ada. Apa namanya sementara ya. Bolehkah anak menyedekahkannya atas nama dia gitu? Ya. Atau karena dia juga dengan dia belum ada belum punya anak. Masya Allah. Kemudian apa namanya yang ada orang tuanya masih ada masih ya. Orang tua beliau orang tua istri anak masih lengkap. Iya. Iya. Pertanyaannya jelas. Meninggal istri, sementara istri mempunyai piutang, ya, hah? Iya, istri mempunyai piutang, yang berhutang ternyata seorang suaminya berhutang kepada istri. Istrinya meninggal, bagaimana? Piutang ini adalah warisan dia, itu harta warisan dia. Maka harta warisan harus dibagi sesuai warisannya. Suami dapat berapa? Kalau belum punya anak, suami dapat setengah dari hartanya. Kalau dia sudah punya anak, maka suami dapat seperempat. Lebihnya kembalikan ke orang tua. Atau dikembalikan kepada sesuai dengan hukum waris yang ada. Hukum waris yang ada. Ya, karena dia masih ada ayah, maka ayah pun berhak mendapatkan harta lebihnya bersama ibunya. Jadi kalau kamu punya hutang tadi, punya hutang berapa umpamanya? Utangnya 1 juta, Ustaz. Utang 1 juta. Kamu sudah punya anak? Belum. Maka letakkan dulu uang 1 juta ini sebagai bayar utang. Tidak punya anak, kamu berhak mendapatkan setengah dari hartanya. Berarti 500 ribu jadi milik kamu karena warisan. 500 ribunya kembalikan kepada hak yang memiliki, orang tua, ibu atau ayahnya. Jadi tidak disedekahkan sampai dikembalikan kepada ahlul warisnya. Allahu musta'an. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha ilan. Dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.